yang saya hormati Wakadir Intel 2 Pemjabat Bapak Komisaris Polisi Rianto, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Munawar DP, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustaz Abu Nas Mukhtar Pengasuh Mahat Darul Hadis Al-Mansurah Wadas Yogyakarta, yang saya hormati tuan rumah Bapak Dr. Ali Bateh, dan yang saya hormati seluruh jamaah yang berkesempatan hadir pada malam ini. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari Bapak Novel Ali Balbir, yang sekaligus untuk bersama-sama kita mendengarkan tausiah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abu Sibongkar dengan tema Rumah Tangga Rasulullah dan Rumah Tangga Sahabat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, acara kita pada malam hari ini tidak berbeda dari acara-acara yang sebelumnya pernah kita lakukan. Jadi di penghujung acara kita nanti kita akan membuka kembali dialog atau diskusi setelah tausiah selesai disampaikan. Jadi kepada jamaah kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan baik dari materi yang disampaikan ataupun di luar materi, bisa secara langsung lisan ataupun secara tertulis. Itu saja para jamaah sekalian, mari dengan perhatian dan serius kita dengarkan tausiah pada malam hari ini. Kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu 'azza wa jalla في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين yang berbahagia، malam ini tema yang diangkat dan dipilih adalah tema yang ringan saja، sebuah pembahasan yang terkait dengan keseharian kita، terutama di dalam rumah tangga. Pembahasan yang seperti ini saya yakin mudah difahami, cepat dicerna. Sebab poin-poin pentingnya telah kita rasakan dan kita jalani selama ini. Oleh sebab itu,